Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Baik, kita selesaikan satu bait lagi, masih pada pembahasan tentang al-fa'il ya. Nanti insyaAllah sebelum kita masuk ke pasal berikutnya, kita ringkaskan khususnya pembahasan tentang taqdim dan ta'akhir al-fa'il wal-maf'ul. Baik, kita baca bait yang ke-241. Qala an-nazim rahimahullah, wa sya'anahu khafa rabbahu umar, wa syadhanahu zana nauruhu syajar. Menyebar penggunaan contoh khafa rabbahu umar. وَشَذَّ دَنْ شَذْ شَنْتَهْ زَانَ نَوْرُهُ الشَّجَرُ. I'rabnya jelas ya. Nahu sebagai fa'il dari sya'a dan dia mudhaf. Kemudian khafa rabbah umar, itu pada mahal jar, mudhafun ilaih. Yang setelahnya i'rabnya juga sama. Menyebar penggunaan contoh khafa rabbah umar, yakni maf'ulnya bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada fa'il yang diakhirkan. Ya, khafa rabbahu umar. Kemudian syadz, contoh zana nauruhu syajar, yakni fa'ilnya bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul yang diakhirkan. Jadi contoh ini, atau dua contoh ini mengandung dhabit ya. Yang pertama khafa rabbah umar, yakni maf'ulnya bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada fa'il. Ya, penggunaan seperti ini menyebar pada lisan al-Arab. Ada pun yang kedua, di mana fa'ilnya bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul, maka ini adalah penggunanya syadz. Baik, kita baca kalam al-Syarih rahimahullah. Ay sya'a fi lisan al-Arabi taqdimu al-maf'ul al-mujtamili ala dhamir yarji'u ila al-fa'il al-mutakhir. Ya'ni menyebar pada lisan orang-orang Arab mendahulukan maf'ul yang meliputi dhamir yang kembali kepada fa'il yang diakhirkan. Disebutkan dalam catatan kaki diantara syahidnya dari ucapan syair, yaitu qawl al-a'sha maimun kanatihin sakhratan yawman liyuhinaha falam yadirha wa'uha qarnahu al-wa'ilu. Seperti kambing hutan yang menanduk, dia seperti kambing hutan yang menanduk satu batu yang besar di satu hari, liuhinaha, untuk melemahkan batu tersebut ya, untuk menghancurkan batu tersebut. Falam yadirha, tentunya ia tidak bisa sedikitpun menadaratkan batu tersebut. Wa auha qarnahul wa'il, dan kambing hutan tersebut hanyalah melemahkan tanduknya. Di sini syahidnya auha qarnahu al-wa'il. Qarn maf'ul bih, dia bergandengan dengan dhamir ha yang kembali kepada apa? Fa'il yang diakhirkan. Ini penggunaannya menyebar. Wa dzalika, kita kembali ke dalam syarih. Wa dzalika nahu khafa rabbahu Umar. Ini di antara contoh ya, di antara contoh bolehnya untuk maf'ul bih diletakkan di tengah-tengah antara fi'il dengan fa'il ya. Farabbahu, sehingga boleh dikatakan khafa rabbahu Umar atau khafa Umar rabbahu ya. Farabbahu maf'ulun, maka rabbahu i'rabnya sebagai maf'ul. Wa qad ishtamala 'ala dhamirin yarji'u ila Umar wa huwa al-fa'il. Dan di situ lafaz rabb meliputi sebuah dhamir yang kembali kepada Umar, dan Umar sebagai fa'ilnya. ya, mengandungi dhamir yang kembali kepada Umar yang ia merupakan fa'il. Wa inna majaza dzalik, tidak lain itu diperbolehkan. Wa in kana fihi 'audu dhamiri 'ala mutaakhirin nafdha, meskipun di situ ada kembalinya dhamir kepada sesuatu yang diakhirkan lafaznya. Karena al-fa'ila manwiyyu taqdimi 'ala al-maf'ul, karena yang namanya fa'il ya manwiyyu taqdim, didahulukan secara niat ya 'ala al-maf'ul, di atas maf'ul. Karena al-ashla fil fa'ili an yattashila bil fi'l, karena hukum asalnya fa'il adalah bergandengan dengan fi'il. Fa huwa mutaqaddim, sehingga dia fa'il mutaqaddim, lebih tinggi, lebih duluan rutbahnya. Wa in ta'akhkhara lafdhu, meskipun lafadznya diakhirkan. Ya, pembahasan seperti ini sudah berulang-ulang ya. Fa law ishtamala al-maf'ul 'ala dhamirin yarji'u ila ma ittashala bil fa'il, seandainya maf'ulnya mengandungi dhamir yang kembali kepada lafaz yang bergandengan dengan fa'il, fal yajuzu taqdimul maf'ul 'ala al-fa'il, maka apakah boleh ketika itu mendahulukan maf'ul dari fa'il? Jadi kalau yang sebelumnya di atas ya maf'ulnya bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada kepada fa'il. Sekarang bagaimana jika maf'ulnya bergandengan dengan dhamir yang kembalinya tidak langsung kepada fa'il, tapi kepada lafaz yang lafaz tersebut ya bergandengan dengan fa'il? Fi dhalika khilaf, dalam hal ini ada khilaf. Wa dhalika nahu, contohnya daraba ghulamaha jaru hindin, daraba ghulamaha jaru hindin, tetangga Hind memukul ghulamnya, zin memukul ghulamnya Hind. Daraba ghulamaha jaru hindin, ya, terjemahnya tadi tetangga Hind memukul ya budaknya Hind atau anaknya Hind. Faman ajazaha wa huwa sahih, siapa yang membolehkannya dan yang membolehkannya ini adalah yang benar. Wajjal jawaz, maka dia mengarahkan alasan pembolehan tersebut dengan bi annahu lamma 'ada ad-dhamiru 'ala ma ittashala bima rutbatuhu at-taqdim kana ka'udihi 'ala ma rutbatuhu at-taqdim, dikarenakan ya dhamir itu kembali kepada lafaz yang bersambung dengan apa yang rutbahnya taqdim, ini karena dhamirnya bergandengan dengan karena dhamirnya kembali kepada lafaz yang bergandengan dengan fa'il, sedangkan fa'il adalah rutbahnya taqdim, itu maksudnya kana ka'udihi 'ala ma rutbatu taqdim, sehingga dia hukumnya sama dengan dhamir yang kembali kepada lafaz yang rutbahnya taqdim. Jadi dhamir yang kembali kepada lafaz yang bergandengan dengan fa'il sama hukumnya, tingkatannya dengan dhamir yang kembali kepada fa'il gitu. Karena al-muttashila bil mutaqaddimi mutaqaddimun, karena yang bersambung dengan sesuatu yang mutaqaddim maka dia juga sama rutbahnya mutaqaddim. Ya. Yeah. Kemudian wa qawluhu, ucapan an-nazim wa syadza ila akhirih, ay syadza 'awdu ad-dhamiri min al-fa'il al-mutaqaddimi 'ala al-maf'ul al-mutaakhir, yani syadz sedikit dalam penggunaan, 'awdu ad-dhamir kembalinya dhamir min al-fa'il yang bersama fa'il al-mutaqaddim yang mendahului, sedikit kembalinya dhamir yang bergandengan dengan fa'il yang mutaqaddim, 'ala al-maf'ul al-mutaakhir, ya kembalinya kepada maf'ul bih yang mutaakhir, maksudnya sedikit ya dhamir yang bergandengan kepada yang bergandengan dengan fa'il yang mendahului, dhamir tersebut kembali kepada maf'ul bih yang mutaakhir itu sedikit. Wa dzalika nahu, contohnya zana nawruhu syajar, lihat fa'ilnya naur, dan dia nauru bergandengan dengan dhamir yang mana? Ya. Dhamir tersebut kembalinya kepada maf'ul bi yang diakhirkan. Maf'ul fa'ilnya mutaqaddim. Zana nauruhu syajar. Naur dia fa'il mutaqaddim. Bergandengan dengan dhamir yang kembali kepada maf'ul yang mutakhir. Ini sedikit jarang. Falha'ul muttasilatu binaur alladhi huwa al-fa'il a'idatun ala syajar wa huwa al-maf'ul. Maka ha' yang bergandengan dengan naur, ha' yang bergandengan dengan naur, alladhi huwa al-fa'il, yang mana naur itu adalah fa'ilnya, ha' tersebut a'idatun ala syajar, kembalinya kepada syajar, wa huwa al-maf'ul, dan syajar sebagai maf'ulnya. وإنما شذ ذلك لأن فيه يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. Hanyalah itu menjadi syadz dikarenakan padanya ada kembalinya dhamir kepada sesuatu yang diakhirkan lafal dan rutbahnya. Ya. لأن الشجر, karena syajar maf'ul wa huwa متأخر لفظا, dan dia lafalnya diakhirkan. والأصل فيه أن ينفصل عن الفعل, dan hukum asalnya dari maf'ul adalah terpisah dari fi'il. Fahuwa mutaakhir rutbah, sehingga dia dari sisi rutbah mutaakhir, dari sisi lafaz mutaakhir, dari sisi rutbah mutaakhir. Karena dhamirnya kembalinya kepada lafaz yang mutaakhir, dalam hal kembalinya kepada sesuatu yang mutaakhir lafaz dan rutbahnya, maka ini jarang digunakan. وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحويين. Masalah yang seperti ini, kembalinya dhamir kepada yang mutaakhir lafzan wa rutbah, dilarang oleh jumhur an-nahwiyyin. Wama warada min dhalika ta'awwaluh, apa yang datang dari kalamul Arab, dari kembalinya dhamir kepada sesuatu yang mutaakhir lafzan wa rutbah, mereka ta'wil. Wajazaha Abu Abdullah At-Tuwal min al-Kufiyyin, dari kalangan ahli nahwu Kufi, yang Kufah, yaitu Abu Abdullah At-Tuwal membolehkannya. Wa Abu al-Fath Ibnu Jinni, juga Abu al-Fath Ibnu Jinni membolehkannya. Wa tabi'ahuma al-Musannif, dan Musannif mengikuti pendapat keduanya, Abdullah At-Tuwal dan juga Abu al-Fath Ibnu Jinni. Disebutkan di situ pada catatan kaki nomor 1, Zahabi ila hadza al-Akhfash aidha, berpendapat kepada bolehnya hal ini juga Al-Akhfash. Wa Ibnu Jinni tabi'un fihi lah, adapun Ibnu Jinni hanya ngikut kepada Akhfash dalam masalah ini. Faqad ayyadahuma fi dhalika al-Muhaqqiq ar-Radhi. Ya. Pendapat dua ahli nahwu ini didukung oleh Al-Muhaqqiq ar-Radhi. Kata Ar-Radhi wal-Aula tajwizu ma dhahaba ilaih, yang lebih utama adalah membolehkan pendapat yang diambil oleh keduanya. Walakin ala qillah, tapi di atas penggunaan yang sifatnya sedikit. Walaysa lil-Basriyah man'uh, ya, tidak pantas bagi orang-orang Basrah untuk melarangnya. Ma qawlihim fi babi tanazu' bima qalu, bersama dengan pendapat mereka pada bab tanazur, dengan apa yang mereka ucapkan padanya. Kata mu'alliqnya mengomentari ucapan Ar-Radhi, wa huwa yushiru ila ra'yi al-basriyyin min at-tanazur min tajwizihim i'mal al-'amil al-thani al-mutaakhir fi lafdh al-ma'mul. Ini ucapan Ar-Radhi mengisyaratkan kepada pendapatnya al-basriyyin dalam bab tanazur, di mana mereka orang-orang Basrah membolehkan beramalnya amil yang kedua yang diakhirkan pada lafaz ma'mul, dan membolehkan untuk mengamalkan amil yang mutaqaddim mendahului, dari dua amil yang ada, untuk amil yang mendahului tersebut diamalkan pada dhamirnya. Jadi yang pertama diamalkan pada lafaz ma'mul, amil yang terakhir diamalkan kepada lafaz ma'mul, amil yang pertama, ya, ambil yang mutaqaddim diamalkan kepada dhamirnya. Itu mereka bolehkan, orang-orang Nasrani bolehkan. Ya, ambil yang kedua atau yang terakhir diamalkan pada apa? lafadz ma'mulnya, ambil yang pertama yang mendahului diamalkan pada dhamirnya, itu dibolehkan oleh orang-orang wasilah. Id fihi yaudud dhamir ala al-mutaakhir, karena di situ pun ada kembalinya dhamir kepada al-mutaakhir, sehingga seharusnya pun dibolehkan dalam masalah ini gitu. Wa mimma warada min dzalika qawlu, di antara apa yang datang dari kalamul Arab dalam masalah ini adalah ucapan penyair dalam Bahr al-Basit, lamma ra'a talibuhu mus'aban du'iru wa kana law sa'ad al-maqtur yantasiru. Ya, ketika atau manakala para pencari pengejar Mus'ab melihat Mus'ab, du'iru, mereka pun menjadi ketakutan, dijadikan takut. Wa kada law sa'ad al-maqtur yantasir, hampir-hampir Mus'ab, law sa'ad al-maqtur, ini jumlah sisipan, seandainya didukung oleh takdir, yantasir, hampir saja dia Mus'ab menang, cuma takdir menentukan lain. Ya. Di sini syaitnya talibu, talib fa'il dari ro'a, dan dia bergandengan dengan dhamir ha yang kembalinya kepada maf'ul bi yang mutaakhir, mus'aba. Ya. Dan lamma dikatakan oleh Sibawai bahwasanya lamma adalah harful rabit li wujudi syai bi wujudi ghairihi, huruf pengikat adanya sesuatu dengan sebab adanya sesuatu yang lain. Jadi kalau ada sesuatu, jadi adanya sesuatu itu diikat dengan sebab adanya sesuatu yang lain. Kalau sesuatu yang lain ini ada, maka ada sesuatu yang lainnya. Nah, di sini kan lihat lamma ra'a talibuhu mus'aban du'iru. Ya, karena mereka para pengejar Mus'ab melihat Mus'ab, maka mereka pun menjadi ketakutan. Ya, ini ketakutan muncul karena sebab melihat Mus'ab. Ya. Adapun kata Al-Farisi dan sekelompok ahli nahwu bahwasanya lamma itu adalah dzarfu zaman. Dzarfu zaman maknanya hin, ketika, hin, dzaraf, ya. Hanya saja dilemahkan oleh Ibnu Hisham dalam qatr nada yang sudah antum lewatkan, ya. Wa qawluhu, dan ucapan penyair kasa hilmuhu dzal hilmi athwaba su'dad wa raqqa nadahu dzan nada fi dzurul majd fi dzurul majd kasa hilmuhu dzal hilmi athwaba su'dad wa raqqa nadahu dzan nada fi dzurul majd. Kesabaran, kesabarannya orang yang memiliki kesabaran mengenakan kepadanya athwab su'dadi, pakaian-pakaian kemuliaan. Jadi kesabaran dari pemilik kesabaran mengenakan untuknya pakaian-pakaian kesabaran. Warok panadahu, dan kedermawanannya mengangkat pemilik kedermawanan fi dzurul majdi, pada puncak kemuliaan. Di sini ada dua syahidnya, ya. Yang pertama hilmuhu itu fa'il, ya, bergandengan dengan dhamir ha yang kembali kepada dzal hilmi yang dia merupakan maf'ul bi yang diakhirkan. Yang kedua itu nadahu dzan nada. Wa qawluhu, dan juga ucapan penyair walau anna majdan akhlada dahra wahida minan nasi abqa majdu dahra mut'ima, seandainya saja kemuliaan itu bisa menjadikan kekal seorang dari manusia sepanjang masa. Ad-dahra itu dzaraf mansub. Nisaya, jawabannya nih, abqa majduhu dahra mut'iman. Nisaya, kemuliaan mut'im akan menjadikan kekal mut'im sepanjang masa. Di situ syaitnya jelas, ya. Yaitu majduhu, dia fa'il dari abqa, abqa yubqi, menyisakan, mengekalkan. Majduhu fa'il, dan dia bergandengan dengan dhamir ha yang kembalinya kepada maf'ul bih yang mutaakhir itu mut'im, sehingga terjemahnya tadi niscaya kemuliaan mut'im akan menjadikan kekal mut'im, gitu. Dan lau anna majdan dikatakan oleh Sibawai, ya, bahwasanya dia adalah harfun lima kana sayaqa' li wuqu'i ghairihi. Harfun lima kana sayaqa' li wuqu'i ghairihi, huruf untuk apa yang akan terjadi dengan sebab terjadinya sesuatu yang lain. Dalam contoh ini kan akan terjadi ya, kekekalan kepada mutim seandainya ada kedermawanan yang membuat kekal, cuma tidak ada kedermawanan yang membuat kekal gitu. Ya. Sebagian yang lain dari ahli nahu, dan ini banyak digunakan oleh para mu'ribin, dikatakan bahwasanya lau harfum tina' alim tina'. Hanya saja ini juga dibantah oleh Nusyam. Ya. Di dalam kitab i'rabnya. Nanti ada bahasanya di tempatnya. Kemudian syair berikutnya adalah ucapan penyair yang lain. Jaza rabbuhu anni Adi ibn Hatim. Adi ibn Hatim. Jaza rabbuhu anni Adi ibn Hatim. Jaza al-kilab al-awiyati wa qad fa'al. Semoga Rabbnya Adi membalas untukku terhadap Adi ibn Hatim seperti balasannya anjing yang menggonggong. Waqad fa'alan, sungguh itu telah diperbuat katanya. Di sini syaitnya jelas. Rabbuhu fa'il dari jaza. Dia bergandengan dengan dhamir ha yang itu kembali kepada maf'ul yang mutakhir itu adi. Contoh yang lain, ucapan penyair. Jaza banuhu abal ghailani an kibar wa husni fi'lin kama yujiza sinimar. Di sini syawahidnya banyak. Ya, syawahidnya banyak tapi dalam apa? Syair ya, dalam syair. Banu anak-anak keturunannya Abul Ghailan membalas Abul Ghailan an kibar, maknanya ba'da kibar, setelah dia tua, wa husni fi'lin, setelah dia berbaik, berbuat baik kepada anak-anaknya, kama yujza sinimar, sebagaimana sinimar dibalas air susu, dibalas air tuban. Ya, sudah kita pernah lewatkan kisahnya sinimar yang dia sudah capek-capek membuat gedung untuk seorang raja, istana yang besar tinggi. Setelah itu dia bukannya dimuliakan ya, tapi apa, dia dijermuskan dari istana yang tinggi karena ditakutkan kita, karena sang raja khawatir kalau dia membangun istana yang lebih bagus lagi untuk yang lainnya. Falau kana dhamirul muttasilu bil fa'il al mutaqaddim aidan 'ala ma ittasala bil maf'ul al mutaakhir imtana'atil mas'alatu. Seandainya dhamir yang bergandengan dengan fa'il yang mendahului kembalinya bukan kepada maf'ul, tapi kembalinya kepada lafaz yang bergandengan dengan maf'ul yang diakhirkan, maka imtana'atil mas'alatu, maka masalahnya tidak diperbolehkan. Wadhalika nahu, contohnya daraba ba'luha sahiba hindin. Daraba ba'luha sahiba hindin. Ba'luha, ba'al fa'il dari darab, dan dia bergandengan dengan dhamir ha yang kembalinya bukan kepada maf'ul, tapi kepada lafaz yang bergandengan dengan maf'ul, pada hind. Maka ini katanya tidak boleh. Wa qad naqala ba'dhum fi hadhihi al-mas'alati aidan khilafa, sebagian ahli nahu menukilkan dalam masalah ini pun adanya khilaf. Wal haqqu fiha al-man', tapi yang benar kata syarih dalam masalah ini tidak boleh. Ya. Dalam masalah ini tidak boleh. Kalau tadi saja ketika dhamirnya kembali kepada maf'ul ada khilaf karena mengakibatkan kembalinya dhamir kepada yang terakhir lafdz dan rutbahnya, apalagi kepada apa yang dia dibawa maf'ul. Ya. Cukup dulu untuk pertemuan ini, insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita ringkaskan ya, ringkaskan pembahasan tentang taqdim dan ta'khir dari maf'ul dari kalam ahli nahwu yang lain. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.